dan dari buah kurma dan anggur. Kamu membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.